Mitra bisnis, pemerintah dihimbau untuk benar-benar serius mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri mengingat data trennya terus meningkat. Nah, untuk membicarakan hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan ekonom UI, Katib Basri. Mas Katib, menurut Anda, mungkinkah pengurangan utang ini bisa dilakukan pemerintah? Saya melihatnya gini, ini sama seperti Anda punya kredit card. Selama pendapatan Anda lebih tinggi daripada pertumbuhan utang Anda, nggak jadi masalah, kan? Yang jadi masalah itu adalah kalau kemudian pendapatan Anda, pertumbuhannya, lebih kecil dibandingin bunga yang harus dibayar. Maka Anda akan terjerembab di dalam yang namanya debt trap, perangkap utang. Jadi kalau ekspor kita pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bunga utang, Anda nggak jadi masalah berutang dari luar negeri. Begitu juga dengan domestik. Yang jadi masalah itu adalah begini, setiap rupiah uang yang Anda peroleh dari utang, itu return-nya lebih tinggi nggak dibandingkan dengan bunga utangnya? Sama persis dengan pinjam uang dari bank. Kalau kita pinjam uang dari bank, uangnya bukan dipakai untuk ekspansi, bikin studio, bikin segala macam, tapi misalnya uangnya dipakai makan-makan, return-nya nggak ada, maka utang yang Anda pinjam dari bank akan jadi masalah. Tetapi kalau Anda pinjam uang dari bank, return Anda itu lebih tinggi dibandingkan bunga bank, maka Anda pasti bisa mengembalikan kepada bank itu. Jadi isunya itu bukan persoalan mengenai utang baik atau buruk. Utang bisa baik, bisa buruk. Asalkan setiap rupiah atau setiap dolar yang dipinjam itu digunakan secara produktif dan menghasilkan return atau tingkat investasi, pengembalian investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga utang. Karena itu, kalau misalnya pinjam uang dari utang, itu harus digunakan ke dalam hal-hal yang produktif. Makanya yang paling mengerikan adalah kalau Anda pinjam uang dari utang, kemudian uangnya digunakan untuk korupsi, return-nya nggak ada. Itu yang jadi masalah. Demikian Katib Basri, saya Wina Santoso.